semua jadi kenangan. Manis mungkin hanyut berdua di dalam kekosongan. Mata hati ini tak satu pun yang ku sesali. Seperti dulu saat pertama kali kita jumpa. Semua berakhir sudah. Mestinya semua terakhir.